نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد قوم مسلمين سيدان جماعة صلاة عيد رحمني ورحمكم الله Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan suatu hadis dengan sanadnya sampai kepada sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhi'ban ja'i'an ursila fi ghanamin بأفسد لها من حرص المرء على المال وشرف لدينه. Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidaklah dua ekor serigala yang lapar kemudian dilepaskan di tengah sekawanan domba itu lebih merusak dibandingkan ambisi seseorang terhadap harta dan kedudukan yang akan merusak agamanya. Kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, beliau menyebutkan, beliau menjelaskan bahwasannya hadis ini merupakan permisalan yang sangat gamblang, permisalan yang sangat jelas terhadap kaum muslimin pada zaman Rasulullah dan pada zaman kita sekarang ini dan seterusnya, bahwasannya ambisi seseorang terhadap harta dan kedudukan di muka bumi ini itu lebih merusak dibandingkan rusaknya dua ekor serigala yang lapar yang kemudian dilepas di tengah sekawanan domba. Dan tentunya dua perkara ini, rakus terhadap harta, demikian pula ambisi terhadap kedudukan di muka bumi, dua perkara yang salah satunya lebih berbahaya dari satunya. Dan pula dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, bahwasannya ambisi seseorang terhadap kedudukan di muka bumi ini, ambisi seseorang untuk menjadi penguasa, memiliki jah, memiliki kedudukan di mata masyarakat merupakan perkara yang lebih merusak terhadap agama seseorang dibandingkan ambisi seseorang terhadap dunia harta. Beliau rahimahullahu taala menjelaskan, ambisi seseorang terhadap harta itu terbagi menjadi dua. Seseorang yang berambisi terhadap harta, namun dia mencari harta tersebut dengan cara-cara yang dihalalkan, dengan cara-cara yang diperbolehkan di dalam syariat Islam. Dan yang kedua yaitu seseorang yang berambisi terhadap harta, namun dia mencarinya dari segala penjuru, bahkan dia pun mencari dunia tersebut dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perkara yang rusak. Kita tidak perlu menoleh, tidak kemudian kita perlu mencari siapa buktinya, apa contohnya, sangat banyak. Tatkala di kalbu hati seorang muslim, dan tidak menutup kemungkinan pula sebagai seseorang yang memiliki manhaj salafi, apabila di kalbunya kemudian terpenuhi dengan ambisi harta, maka tunggulah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan dia. Tunggulah saatnya dia akan jatuh dan tergelincir dalam jurang kehancuran. Dia akan terseret dalam kebinasaan. Dan dia pun akan meninggalkan agamanya demi ambisinya terhadap harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah 14 abad yang lalu telah mewanti-wanti umat Islam untuk berhati-hati dengan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan bahaya dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Badiru bil a'mal fitanan ka qit'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira." Bergegaslah kalian untuk beramal, untuk beribadah, untuk memperbanyak pahala sebelum datangnya fitnah-fitnah yang ibaratnya seperti potongan malam yang gelap gulita, yang dengan sebab fitnah tersebut seseorang di sore hari dia dalam keadaan muslim, namun dalam pagi hari dia berubah menjadi orang kafir. Atau sebaliknya, di pagi hari dia masih beragama Islam, namun di sore hari dia telah menjadi kafir. Apa fitnah tersebut? Yang membalikkan agama seseorang, yang mengancam agama seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fitnah tersebut adalah yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya. Dia melelang agamanya demi mendapatkan sedikit keuntungan dari urusan dunia. Maka sungguh benar yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita baca sebutkan hadisnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita menoleh para ulama ussalaf, atau kita menoleh suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau mencontohkan terhadap umatnya agar selalu bersabar dan bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mencontohkan agar umat Islam jangan sampai terbetik di dalam hatinya ambisi yang sangat besar terhadap dunia, yang semua itu akan merusak agamanya. Dicontohkan oleh Rasulullah, dirasakan oleh para sahabat sebagai contoh suri tauladan kita. Dikisahkan ketika suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat asar secara berjamaah dengan para sahabat. Dari gerakan-gerakan salat yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau rukuk, tatkala beliau berdiri i'tidal, tatkala beliau sujud, duduk di antara dua sujud, terdengar sesuatu dari tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti satu benda yang bergesekan. Hal tersebut menjadikan penasaran para sahabat radhiyallahu taala anhum. Penasaran tersebut pun akhirnya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat selesai mengerjakan salat asar, tidak ada yang berani bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena begitu penasaran apa yang dialami oleh Rasulullah, apa yang bunyi dari tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah Anda sedang sakit?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Tidak. Aku tidak sakit." Namun jawaban tersebut tidak menjadikan penasaran para sahabat terhadap apa yang dirasakan oleh Rasulullah berhenti. Umar bin Khattab radhiyallahu taala terus bertanya dan bertanya bertanya. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membuka, mengkhabarkan apa yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Al-ju'." Aku lapar wahai para sahabat. Sembari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka bajunya, terlihat di perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerikil-kerikil yang kecil yang Rasulullah gunakan untuk mengganjal perutnya, menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita untuk selalu bersabar dan bersyukur atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan janganlah kita merelakan agama kita untuk dijual, akidah kita untuk dijual, tauhid untuk dijual, prinsip kita dalam beragama untuk dijual, hanya mendapatkan keuntungan sedikit dari usaha dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dikisahkan pula ketika suatu hari di malam hari, pada waktu-waktu, pada saat-saat yang tidak terbiasa, para sahabat mereka keluar dari rumahnya. Di waktu-waktu yang biasanya pada waktu tersebut mereka berkumpul dengan keluarganya, namun ternyata di waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangka bahwasanya dirinya lah yang keluar di waktu itu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pun mendapatkan beliau menjumpai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai dua sahabat ini, Rasulullah penasaran. Apa yang menyebabkan Anda keluar, kalian berdua keluar dari rumah kalian pada waktu ini merupakan waktu-waktu yang biasanya kalian kumpul dengan keluarga kalian? Maka dua sahabat ini pun menjawab, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada keduanya, "Ma akhrajukuma?" Apa yang menyebabkan kalian berdua keluar? Maka keduanya pun menjawab, "Al-ju' ya Rasulullah. Kami lapar ya Rasulullah." Kemudian keduanya pun penasaran, lalu kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya? Padahal waktu itu pun biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar dari rumahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walladhi nafsi biyadih, akhrajani ma akhrajakuma." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sama yang mengeluarkan aku pada hari ini sama seperti yang mengeluarkan kalian berdua, yaitu lapar. Mereka tidak tahan lapar di rumahnya, sehingga untuk menghibur diri mereka keluar dari rumahnya. Sebegitu besar ujian dan cobaan dirasakan oleh para sahabat. Namun semua itu tidak menggoyahkan agama mereka, menjadikan mereka lebih kokoh di atas agamanya. Maka lihatlah kaum muslimin wal muslimat, itu mereka contoh-contoh kita. Dengan apa yang mereka perbuat, dengan apa yang mereka kokoh di atasnya, mereka mendapatkan kejayaan, kemuliaan di sisi Allah. Maka demi Allah, demi Allah dan demi Allah, kalaupun kita kokoh di atas hal tersebut, kita pun akan mendapatkan kejayaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hatilah terhadap fitnah dunia. Hati-hatilah terhadap harta dan kedudukan. Disebutkan oleh Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, menyebutkan bahwasannya orang-orang yang mereka berambisi terhadap kedudukan di mata manusia, maka orang tersebut pasti akan melampaui batas, pasti orang tersebut akan hasad, dan pasti orang tersebut akan mencari-cari kesalahan orang lain. Beliau rahimallahu ta'ala mengatakan, ma min ahadin ahabbar ri'asah hasad wa bagha wa takabba'a uyuban nas wa yakrah ay yuzkar ahadun bi khair. Tidaklah seseorang yang mereka ambisi terhadap kedudukan, maka pasti dia akan berbuat hasad, dia akan melampaui batas, dan dia pun akan mencari kesalahan-kesalahan manusia, dan dia tidak suka tatkala orang lain disebut dengan kebaikan. Dia merasa dirinya lah yang terbaik, dia merasa dirinya yang penuh dengan kebaikan, tidak memiliki aib, sehingga dia tidak senang ketika ada saudaranya yang disebut dengan kebaikan. Dia berusaha untuk menyebut aib, aib si fulan, si fulan, si fulan. Bahkan tidak menutup kemungkinan seseorang yang berambisi terhadap kedudukan, jabatan, dia pun akan membongkar aib-aib penguasa di mata di hadapan masyarakat. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam Siyar A'lamin Nubala, beliau menyebutkan kisah yang sangat banyak terkait dengan sikap seorang ulama yang dicontohkan untuk kita semua dari ulama ussalaf. Bagaimana sikap mereka terhadap ambisi seseorang terhadap penguasa, jabatan, kedudukan. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam Siyar A'lamin Nubala, seperti yang dinukil dari Abu Qilabah Al-Jarmi rahimahullahu ta'ala, pada masa beliau khalifah, pada masa beliau memaksa beliau untuk menjadi qadhi pada masanya, yang menyebabkan hal tersebut pun menjadikan Abu Qilabah Al-Jarmi rahimahullahu ta'ala pun meninggalkan kampungnya dari Basrah menuju negeri Yamamah, yang disitulah beliau kemudian mendapatkan ujian-ujian demi ujian. Lalu kemudian salah seorang ulama pun bertanya, apa yang menyebabkan Anda tidak menerima tawaran untuk menjadi qadhi? Maka beliau pun mengatakan, sesungguhnya aku tidak pernah melihat perumpamaan orang yang mereka menduduki suatu kedudukan di penguasa, tidak ada permisalan yang tepat kecuali dia itu seperti orang yang tercebur dalam lautan yang luas. Seberapa lama dia akan bertahan untuk berenang sehingga dia akan aman? Demikian pula kita, sebesar apa ilmu yang kita miliki, sekuat apa iman yang kita bangun di dalam kalbu kita, tatkala dia telah jatuh dalam fitnah ar-ri'asah, kedudukan di mata masyarakat, seberapa lama dia akan mampu mengkokohkan ilmu dan imannya? Tunggulah saatnya tatkala dia tumbang, tunggulah saatnya pada saat dia tenggelam karena fitnah kedudukan tersebut. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menasihatkan kepada salah seorang sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abdurrahman, la tas'anil imarah, fa innaka in u'titaha 'an mas'alatin wukilta ilayha, wa in u'titaha 'an ghairi mas'alatin u'imta 'alayha." Wahai Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhu, jangan sekali-kali engkau meminta untuk menjadi pemimpin. Jangan sekali-kali engkau meminta untuk mendapatkan kedudukan di mata masyarakat. Jangan sekali-kali engkau meminta untuk mendapatkan kedudukan di suatu penguasa. Karena sesungguhnya apabila engkau mendapatkan kedudukan tersebut karena engkau meminta, engkau menjabatkan diri, maka seluruh urusan itu akan diserahkan kepada engkau dan dia, engkau tidak akan mendapatkan bantuan dari Allah. Namun apabila kedudukan tersebut engkau raih tanpa engkau meminta-minta, walaupun mesti seseorang yang menghindar itu merupakan jalan lebih selamat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan bantuan kepada engkau. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pula oleh seorang tabi'in rahimahullahu ta'ala, ketika saat itu al-khalifah pada zaman beliau memaksanya untuk menjadi qadhi. Akhirnya beliau pun keluar meninggalkan kampungnya karena enggan untuk menjadi qadhi. Kemudian khalifah ini pun membuat suatu pasukan untuk menangkapnya, untuk menangkap seorang ulama tersebut. Kemudian ada seseorang yang mengatakan kepada komandan dari pasukan tersebut, pemimpinnya, dia mengatakan, "Demi Allah, kalau seandainya alim ulama tersebut, engkau kupas kulitnya, engkau siksa dia, engkau cabik-cabik kulitnya, niscaya dia tidak akan mau untuk menjadi pemimpin di suatu penguasa." Dan tentunya dalam hal ini sangat banyak kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Namun mudah-mudahan dari apa yang kita sebutkan ini menjadi pelajaran untuk kita bahwasannya agama kita, manhaj kita, akidah, keyakinan kita, prinsip kita di dalam beragama itu jauh lebih mahal, lebih mahal dan lebih mahal, tidak bisa dibandingkan dengan dunia beserta isinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin." Kehidupan akhirah, surga, disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya untuk orang-orang yang tidak menginginkan kedudukan di muka bumi ini dan tidak pula menginginkan kerusakan. Dan sesungguhnya akibat yang baik itu akan dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba yang kokoh di atas agama Islam, sampai Allah subhanahu wa ta'ala memanggil, mencabut nyawa-nyawa kita. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.